warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal kalam kalamullah wa akhirul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Amma Allah telah makin matang keyakinan kita bahwa Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta ini berada di atas kita, dengan dalil yang sangat banyak sekali. Juga Allah menamakan dirinya dan mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang maha sempurna. Dulu kita katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. So itu kita buat bacakan beraneka ragam surat dalam Al-Qur'an dan ayatnya. Kemudian kita tambah lagi nama Allah Al-'Ali. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Itu juga memberikan info kepada kita bahwa Allah pada hakikatnya berada di atas. Kemarin ditambah lagi dengan nama Allah Al-Awwal, Wal-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Al-Zahir juga artinya di atas. Dalam doa Rasulullah, antaz zahir falaysa fawqaka syai'un. Engkaulah yang paling di atas, tidak ada lagi makhlukmu di atasmu. Makhlukmu semuanya berada di bawahmu. Engkaulah yang paling di atas, paling zahir. Itu dalam Al-Qur'an. Sudah sangat tuntas rasanya kita meyakini bahwa Allah alal arsy istawa, di atas arasnya bersemayam. Tidak ada lagi rasanya kalau sudah hampir 3000 kita belajar selama 3 tahun hampir ini. Sebentar lagi Ramadan, sudah 3 tahun kita belajar, baru selesai separuh, tinggal lagi separuh. Berarti kalau 3 tahun separuh, ini 3 tahun pula, 6 tahun jadinya baru menyelesaikan sifat dan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terbantah itu. Jangan diyakini lagi Allah di mana saja ada. Tidak boleh lagi kita meyakininya. Zat Allah di atas, ilmu Allah tidak lepas dari kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pengetahuan Allah, basirnya, samaknya, yang sangat mengindahkan kita berdoa. Pelume suara orang yang berbicara kecil dengan orang yang berbicara kuat sama dalam pelume pendengaran Allah. Sehingganya kita tidak ragu. Tidak pun kita mengatakan kata-kata la ilaha illallah itu yang kuat. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak pun itu kita katakan. Kecuali la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan suara kecil sekali. Pelumenya dalam pendengaran Allah sama. Beruntunglah kita yang selalu menjaga keamanan dalam ibadah. Tidak mengganggu orang kiri dan kanan. Tapi ibadah kita sempurna. Karena Allah Sami' Maha Mendengar. Tidak ada yang bercampur suara kita ini dengan yang lain di pendengaran Allah. Itu di dalam tafsir dikatakan. Jadi bagi orang yang menyandarkan doanya kepada orang lain, rugi dia. Karena kata-katanya tidak didengar oleh Allah. Disuruh Allah doa kepada saya, disandarkannya pada imamnya. Rugi dia. Saya sering itu imam sibuk mendoakan pribadinya, makmum mengaminkan untuk imamnya. Untuk makmum tidak dibawa-bawa. Rabbighfirli waliwalidayya katanya. Amin kata makmumnya. Sering saya dengar itu. Alangkah baiknya kalau kita mengeluhkan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kampungnya lah. Ya Allah, sosak bono napas yang kini gua menghadapi kehidupan gua ha bapo coroan cah. Ya Allah bukakanlah rezeki. Dongau le du. Dongau le dan disambutnya langsung. Kan dia syahid raqib. Dia syahid raqib. Jadi aku pula leh dan nampak dia bahasa Arab kau biar dan pemuda boh ha, tak apa encik je deh bahasa asli awak ro bahasa goba pandainya bahasa telo bahasa salo bahasa ku sobuk aja lah kan jadi tu itu aja persoalan. Nanti kalau dah pandai mengaji, dah pandai menghafal doa itu baru dihafal. Tapi jangan lepaskan deh. Kalau tidak berasa samu, siapa tu ngomong bawa kami lebar dua kalau nak angin aja. Ugi tu ugi. Uang perdoa dong ni apa halu awak mau nuang aja. Tunggu je pantau siku-siku nak masuk tangguh. Tidak tempat tamu dulu lagi. Nak dikoce tamu kampungnya kan. Nak buat umpanan nomak tu. Kau nak kopi deh. Kau nunggu je sesudut itu. Ah. Kalau uang kau membaik cik siku-siku malam pantau dong masuk aja deh. Biar penyogan. Makan nak konyang, kojo pemale. Ini pahala nak banyak, doa enggak mau. Disandarkan terus. Malah bonginya, ikon jadi imam, enggak berdoa sesamur. Asa tu papo so. Salat deh. Enggak asa semayang deh. Tidurlah pak. Tidur semayang, tidur. Mereka yang salat doa semayang. Allah Sami'. Allah Sami'. Syahid khabir. Lah, jadi yang mendongau di dalam mesoji ataupun di rumah, di radio, tolong pahami baik-baik asma Allah dan sifat Allah ini tidak serupa dengan nama kita dan sifat kita. Yang hari ini al-mu'minu as-sadiqu. Al-mu'minu, kalau bahasa awaknya orang mukmin. Kalau dibohongkan manusia, orang mukmin. Kalau berikan kepada Allah, al-mukmin itu adalah orang yang selalu memberikan keamanan kepada makhluknya. Al-mukmin memberikan keamanan kepada makhluknya. Kalau bahasa inteleknya mengurniakan, kurnia. Kalau awak memberikan keamanan kepada makhluknya itu al-mu'min. Keamanan dengan catatan dipeliharanya kita dengan nama Allah Al-Muhaimin. Apa arti Al-Muhaimin kemarin? digaulinya makhluknya itu sampai-sampai tak satu pun rahasia yang tersembunyi dari makhluknya itu Allah tahu atau Muhaimin. Diberikannya keamanan, dipeliharanya, digaulinya. Paham itu? Dengan ilmu Allah, dengan pendengaran Allah, dengan kekuatan Allah, dengan sifat kahar Allah, dengan sifat qadir Allah. Yang salahnya kalau antum berpendirian, ketika engkau memahami Allah itu memelihara, kalau tiboro dah ngah, kalau engkau kehang gigi gua ha, ada tiboro ah, itu setan tu nak Muhaimin tu doh. Kesalahannya di situ. Langsung wihdatul wujud tu ha, wihdatul wujud berpadu ya jasad khalik dengan jasad makhluk. Lai umur minyak jayu padu. Indak kena umur. Diyakini sana itu. Akhir di bawah. Lu mulai lu. Dan gua sama no dokek bono neninyo. Neninyo mano? Nyo jin. Mungkin kan Allah tu dah telangi. Itu kesalahan yang selalu melenceng. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi memberikan keamanan. Antum jangan ragu lagi. Ini bahkan diamankan Allah dari mulai turunnya ayat pertama sampai kiamat nanti. Diamankan, tidak akan bisa orang mengotak-atik. Ini diamankan ini. Karena nama Allah mukmin berikan keamanan. Datang wahyu 1, 2, 3 sampai 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah, al-mukmin diate, kemudian diberikan kepada al-amin, Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam. Karena Jibril didengar digelar dengan al-amin, juga bisa memelihara dan memberikan keamanan buat Al-Qur'an ini tidak akan hilang. Setelah dari Jibril berikan kepada Al-Amin lagi kepada Rasulullah juga bisa memberikan keamanan dan peliharanya Al-Qur'an tidak bakal hilang. Akan terbantahlah kata-kata Syiah bahwa Jibril dan Allah salah turunkan Al-Qur'an, aturannya kali. Bongak bono Jibril tu. Orang yang paling amanah lantas diberinya Muhammad aturan kepada Ali. Tidak masuk logika dulu. Cuma ada si Ago Tolol bin Hangkung. Macamnya itulah jadi. Tolol bin Hangkung hasilnya pandiu. T-O-L-O-L Tolol. Tidak mengeroti. Itu harus tahu antum. Setelah terima oleh Al-Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa diberikannya? Kepada al-mu'min kita. Terima oleh para sahabat sampai hari kiamat nanti. Setelah kita tidak bisa lagi memelihara ini, Allah ambil angkat tulisannya, tinggal kertas kosong. Namun Al-Quran tidak bisa diotak-atik oleh makhluk Allah yang nakal. Yakinlah dulu. Atau dikotong deh Al-Quran la lamuhmun harif la dirubah-rubah si A tak ngerti sudah tu tak boleh menembak uang kau jolem bunuh uang kau jolem dikotong deh pahalo kalau bunuh uang pahalo serugo inyom deh pahalo aduh ilahnya lain pada Allah pandai pula dia mengatakan dia yang dapat pahala masuk surga yang paling tinggi. Bego si An. Hati-hati. Ini akidah ini. Apa takut Pak Har? Apa takut? Sabuk si An. Ini takut. Ya la ilaha illallah. Jadi pokok bau ya 1800 ini. Ternyata. Boleh kami aja umi dua. Ini syahadat kembali ya. Jangan mengangguk aja tu ha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya namu ucap selamat ke awak ropongnya sama aja nak awak. Tapi najis akidahnya itu compang. Kenap sampai-sampai masuknya ke kamar. Kada takut dah. Kada takut dah. Ya iyo kan pucik lah nampak. Al-mu'min itu memberi keamanan. Jadi yakin Al-Quran ini bakal aman selama-lamanya. Dibunuhnya kita semua oleh orang kafir, lantas ini mau diobrak-abrik, diangkat oleh Allah, ditumbulkan lagi oleh Allah di akhir-akhir hayat ini, ulama besar akan tahu dia mana salahnya Al-Quran itu. Itu tidak bisa. Makanya kita ngaji anak awak cabi Al-Quran deh, dibuang ke tong sampah deh anak. Ketika itu inat kita namuru. Apa inat? Kafir inat. Tak boleh berdosa kita. Hati-hati itu. Kadang-kadang anak kita di pondok pesantren tulinya Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan surah An-Naml dia menduk. Ayat Quran Bismillah itu. Sudah menjawab pertanyaan, dibuang je deh leh. Tengok di sekolah-sekolah. Soal Quran tidak boleh. Inat kita namanya. Kalau inat itu durhaka kepada Allah. Itu namanya kafir inat di dalam tauhid. Tidak boleh. Bagaimanapun tetap dipelihara Al-Quran ini. Waqad warada ismallah. Ismullahil mu'min fi ayatin wahidah. Wahia qawluhu ta'ala. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru subhanallahi.